Mitra Bisnis, dalam beberapa minggu terakhir, publik di tanah air sebagai calon pemilih pada pemilu presiden tanggal 9 Juli mendatang telah mendapat banyak masukan dari pasangan capres serta cawapres nomor urut 1 serta 2 terkait visi serta misi mereka untuk membangun Indonesia jika mereka terpilih nantinya melalui program debat capres serta cawapres yang ditayangkan oleh media-media elektronik nasional. Dan untuk membahas seperti apa pandangan Quick Kiangi atas visi dan misi dari para capres serta cawapres itu, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden, tercatat ada beberapa kesamaan visi serta misi yang telah diungkapkan oleh pasangan nomor urut 1 maupun pasangan nomor urut 2. Dan salah satu dari kesamaan visi itu adalah akan tetap dibukanya kesempatan bagi swasta lokal maupun asing untuk ikut berperan dalam pengembangan infrastruktur yang menjadi hajat hidup orang banyak. Apa pendapat Bapak? Oh, dua-duanya salah. Artinya begini, kalau swasta berperan dalam pembentukan kekayaan bangsa, kalau swasta berperan dalam bentuk mempunyai produk-produk sendiri, swasta berperan karena memperoleh laba dan karena itu membayar pajak, atas laba, membayar pajak, dia yang menyebabkan uang masuk karena pajak pertama nilai dan lain-lain, yes. Akan tetapi, kalau swasta diharapkan untuk membangun public goods seperti infrastruktur, jalan raya, bebas hambatan, ya itu saya tidak setuju sama sekali. Itu pikiran yang sangat salah. Oleh karena kalau memang itu diandalkan pada swasta, lalu saya tanya, gunanya bernegara apa? Nah, apa gunanya menurut visi Bapak? Bernegara itu gunanya kan rakyat yang dari rakyat yang tidak punya negara ketika masih primitif itu kan gelandangan di hutan-hutan. Iya kan? Jadi terus membentuk suku-suku atau saling perang gitu kan. Akhirnya berevolusi sampai mempunyai suatu negara. Negara itu maksudnya kan untuk mengatur dan untuk membayar pajak dan kemudian memakmurkan rakyat secara adil. Berarti public goods, barang-barang yang penting, itu harus boleh dinikmati, dipakai secara cuma-cuma. Dan ini bukan teori, akan tetapi yang aneh, negara yang disebut paling kapitalis seperti itu semua. Tetapi kalau dikatakan bahwa swasta yang harus mengadakan itu kan mesti mencari laba. Demikian Quick Kiangi. Benny Rahmadi, Pas FM.